Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah baba'ad. Faikhwan, ini adalah pertemuan terakhir dari kajian kita adalah Ilmu Tauhid, ya, sebuah kutaib, buku kecil yang membahas tentang dalil-dalil, ya, dari Tauhid dan wajhul istidlalnya. Kita di pertemuan terakhir di pertanyaan soal nomor 49 di halaman 28, ya. Taib. Soal pertanyaan. Ayuhuma afdal, al-faqir as-sabir am al-ghani as-syakir? Mana yang lebih afdal? Orang fakir yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Ya. Tapi mana yang lebih afdal? Kan semuanya baik bagi mukmin. Ya. Kalau dia ditimpa kemudaratan, syakara, dia bersyukur, fakana khairalah, baik buat dia. Ya, wa inna sobat hudarra, kalau ditimpa kesusahan sabara maka anak khairullah, itu baik juga buat dia. Mana yang lebih afdal? Wa ma huwa haddu sabri wa haddu syukri? Apa sih batasan sabar dan syukur? Kata beliau jawab, amma mas'alatul ghina wal faqr, adapun masalah kaya atau miskin, fasabiru wasyakiru kullun minhuma min afdalil mu'minin. Maka orang yang bersabar dan yang bersyukur, keduanya, masing-masing keduanya adalah mukmin yang paling afdal. Wa afdaluhuma, yang paling afdal dari keduanya yang mana? Atqahuma, yang paling bertakwa. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah ialah di antara kalian yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Dalam riwayat yang lain, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik dengan saudaranya, apa, keluarganya, paling berbuat baik kepada keluarganya, paling bertakwa. Ya, taim. Bahkan dalam riwayat Ibn Abbas disebutkan, ada di Sahih, di kitab Sahih Bukhari, nggak perlulah saya sebutin lah, bukan kitmanul ilm, ya. Bukan menyembunyikan ilmu, nanti antum malah baper, nanti ajalah. Cari aja Atsar Ibn Abbas. Ya, aksarukum, apa namanya, khairukum, aksarukum, nisaan. Nah, itu. Ya, yang terbaik di antara kalian adalah yang aksarukum, nisaan. Apa itu aksarukum, nisaan? Ya, itulah. Ya, nanti ajalah dipelajari itu. Ya. Nah, keterangannya itu ada dijelaskan oleh Al-Aini di Umdatul Qari, ya, mengenai Atsar Ibn Abbas, aksarukum nisaan. Baik. Wa hamma haddu sabr. Jadi kalau ditanya yang mana yang paling afdal, mukmin yang apa, orang kaya yang bersyukur atau yang miskin yang bersabar, yang paling bertakwa di antara keduanya. Ya, kalau si miskin bilang, "Oh, tentu yang paling kaya." Bisa jadi kalau Anda berada di posisi kaya, Anda belum tentu bersabar. Anda belum tentu bisa bersyukur. Kalau orang kaya bilang, wah enak jadi si fakir, dia bersabar, pahalanya besar. Innallaha ma'asabirin, wasta'inu bisabri wassalah. Kan begitu. Banyak keutamaan orang yang bersabar. Iya, kalau Anda miskin belum tentu Anda bersabar. Kalau orang miskin, wah enak pak jadi orang kaya, dia bisa bersyukur. Anda kalau kaya belum tentu bersyukur. Bisa jadi kufur nikmat. Bisa jadi Anda dengan kekayaan tersebut mengingkari nikmat Allah. Ya arifuna nikmat Allah, tsumma yungkirunaha. Mereka ketahui itu adalah nikmat Allah, kemudian dia mengingkarinya. Nah, wa amma haddu sabr wa haddu syukur. Nah, ini batasan sabar dan syukur al-masyhur bainal ulama'i, yang masyhur di kalangan para ulama bersabar dan bersyukur itu apa? Anna sabra adamul jaza. Sabar itu tidak berkeluh kesah. Ya. Oh, saya sabar. Kalau saya enggak sabar, saya bakal begini. Nah, itu berkeluh kesah namanya. Ya, dan sabar itu kapan sih? Ketika musibah, ya, inda sadmatil ula. Ketika pada hentakan yang pertama. Nah, itulah sabar. Ya. Pahalanya sangat besar. Ibnu Qayyim punya risalah khusus mengenai hal ini, Al-Uddatus Sabirin. Oh, ini pembahasan mengenai sabar di buku tersebut. Ya, kapan-kapan kita bacain lah itu. Buat apa namanya? Selingan. Kita butuh itu. Tahun lalu kita baca buku Ibnu Qayyim mengenai hal ini. Risalah Ibnu Qayyim ila ahadi ikhwani. Selesai kita bacain di sini. Itu butuh itu, selingan-selingan itu. Di tengah kita belajar ilmu alat, akidah, ya rudud terhadap ahli bid'ah dan musyrikin, kita butuh ya kajian-kajian yang ya, melembutkan hati kita. Walau kita sudah mengawali hal itu dengan 10 kaedah pensucian jiwa. Ya, khataman ya waktu itu pernah ya. Wa syukru an tuti'a Allah bi ni'matihi allati ataka. Nah, syukur itu apa sih definisinya? Syukur itu ialah Anda mentaati Allah dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada Anda. Nah, itu syukur. Ya. Itu syukur. Dikasih motor ya, digunakan untuk kebaikan, buat kajian, buat cari nafkah, bukan malah pergi ke diskotik. Ya. Dikasih kendaraan, dikasih uang beli kitab. Nah, itu. Kalau enggak, itu jadi bencana. Ya. Kata Abu Hazm rahimahullah ta'ala, kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah azza wa jal, fahiya baliyatun. Setiap ya, nikmat dari Allah, rezeki dan yang lainnya, yang tidak menghantarkan kita kepada ya, ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, itu bencana. Dikasih sehat, malah tambeng, gak mau ibadah. Bencana sehat itu. Istidraj. Nah, semua nikmat. Nikmat itu kan jangan cuma dipikir nikmat itu adalah uang materi aja. Kesehatan nikmat. Ya, waktu luang nikmat. Bahkan waktu luang itu nikmat besar dan kesehatan. Nikmatani maghmurun fihima katsirun minan nas, as-siha wal farah. Dua nikmat yang banyak dilalaikan orang-orang. Kesehatan waktu luang. Itu waktu luang antum tuh. Buat belajar atau buat main-main. Ya, waktu luang itu nikmat. Ya, ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai. Ya. Nah, kalau bersyukur itu bisa dengan ucapan, tiga hal. Syukur itu dengan tiga hal. Pertama, dengan ucapan. Kita mengakui itu adalah nikmat Allah. Ya. Yang kedua dengan kolbu. Kita meyakini ini dari Allah, bukan kuasa kita. Ya. Ada min fadli Rabbi. Ya. Jangan bilang, oh ini karena saya. Iyalah, saya jago, saya motivator, saya ikut pelatihan, saya ini, saya itu. Ini gak boleh kita ini. Nisbatkan kepada Allah. Nah, yang ketiga, kita gunakan bersyukur dengan amal jawari. Yaitu menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan. Ya, untuk ketaatan. Atau membantu orang lain dalam ketaatan. Punya uang buat donasi. Ya, dakwah, fakir miskin, janda miskin. Nah, itu. Ya, punya uang. Ya bibit ya. Janda miskin. Didonasikan buat janda miskin. Yang paling bagus itu apa? Dinikahi. Iya, kalau bibit cuma donasi sekali ya udah. Bulan depan jandanya butuh donasi lagi. Tapi kalau bibit nikahi, oh donasi. Disantuni anak yatim dengan menikahi ibunya. Gitu Rian dia. Antum jomblo, jangan terobsesi sama gadis aja. Ya, coba dong, enggak masalah, enggak aib kok nikah sama janda Rian di nanti. Nanti. Rasulullah SAW istri pertamanya siapa? Gadis atau janda? Janda, enggak masalah. Chandra ya? Tuh siap dia. Ya, siap dia Chandra. Ya enggak apa-apa. Chandra usia berapa? 20, 21. Tapi nanti antum kalau ada janda, Kak, miskin, butuh pertolongan, butuh itu. Chandra ngikutin, ya enggak? Apa Eko ngikutin? Apa? Menikahi umur 38 lah, enggak apa-apa. Ya, bukan aib. Ya, membantu, niatnya double. Niat nikah ibadah, niatnya lagi apa? Membantu janda miskin. Ya. Tapi boleh juga Chandra lihat-lihat, ya kalau jandanya menarik hati Chandra nikahin. Kalau enggak apa-apa enggak nikahin. Enggak setiap miskin antum nikahin. Repot kan nenek-nenek aja. Allah Ustaz. Ya, mana lagi? Malah ditusi ini, Bih. Apa yang kau wasiatkan kepadaku, wahai Syekh? Nah, kata Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi, Nah, ini satu marga manabil ini. Ya, al-jawab alladzi usika bihi, yang aku wasiatkan kepada engkau, wa hudduka alaik, dan yang aku anjurkan untuk engkau, at-tafaqquh fid-din, agar engkau bertafaqquh fid-din. Belajar konsisten agama secara intensif. Ya, mukatsaf, runut. Belajar itu runut. Ya, dalam hal apa? Tafaqquh fit tauhid, dalam hal tauhid, ya. Fit tauhid. Ini belajar tauhid itu beneran ya, wah, terkurikulum, terstruktur, runut dari satu jenjang kitab ke kitab yang lainnya, jangan ngasal. Ya. Mulai dari belajar yang kitab ringan-ringan, salah satu usul Al-Qaidul Arba, ya, Al-Jami' li Ibadatillah, kemudian belajar lagi, naik lagi ke Kitab Tauhid, ya, naik lagi ke Kasfus Syubhat, terus kemudian masuk lagi ke masalah-masalah takfir, masalah takfir, ya, masalah tahkimul qawanin, ya, kemudian belajar lagi asma sifat al-aqidah wa sitiyah syarahnya, Hamawiyah Kubra, Tadmuriyah, jenjang belajar, itu baru belajar, penuntut ilmu itu. Belajar tafaqquh fid-din. Jangan udah ngaji bertahun-tahun, usul salasah aja gak pernah dibaca secara tamat dalam majelis. Ya, di majelis aja gak pernah tamat, apalagi di rumah sendirian. Ya. Tapi nah ini bermasalah ini. Wa mutala'atu kutubi tauhid. Nah, wa aku wasiatkan pada Anda untuk mutala'ah. Ya, mentala'ah kitab-kitab tauhid. Al fa innaha tubayyinu laka haqiqata tauhid, itu akan menjelaskan pada Anda hakikat tauhid, allazi ba'atsallahu bihi rasulah, yang dengan tauhid tersebut Allah mengutus rasulnya. Wa haqiqata syirki, menjelaskan kepada Anda hakikat kesyirikan, allazi haramallahu wa rasuluh, yang Allah haram, Allah dan rasulnya haramkan hal tersebut. Ya, wa akhbaru annahu la yaghfiruh, dan apa yang Allah kabarkan bahwasanya kesyirikan itu Allah tidak ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Wa annal jannata ala afailihi haramun. Bahwasanya surga itu haram bagi pelaku kesyirikan. Innahu may yushrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah. Ya. Allah haramkan surga bagi dia. Wa anna man fa'alahu habita amalah, amaluh, dan siapa yang melakukan kesyirikan terhapus amalannya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya, seandainya engkau berbuat syirik, terhapus amalan. Wa sya'nu kullu sya'ni fi ma'rifati haqiqati tauhid. Maka prioritas utamanya ialah terletak kepada pengetahuan kita, ma'rifat kita akan tauhid, alladzi ba'atsallahu bihi rasulah, yang dengan tauhid tersebut Allah mengutus rasulnya. Ya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Nah, itu ayatnya. Ya, wa bihi yakunu ar-rajulu musliman. Ya, dan dengan tauhid tersebut seorang menjadi muslim. Ya, dengan tauhid. Walaupun dia KTP-nya Islam, tapi dia tidak mengamalkan tauhid, dia bukan muslim, dia kafir. Ya. Dia KTP-nya Islam, terlahir dari keluarga Islam, tinggal di negeri Islam, tinggal di lingkungan Islam, banyak pengajian Islam, tapi tidak bertauhid. Misalnya apa? Mengakui agama selain Islam benar. Mengakui semua agama benar. Mengakui, membolehkan, boleh-boleh saja memberikan ibadah pajak kepada Mbah Wong Rokso, Nyi Roro Kidul, ya, kepada jin-jin penunggu, memberikan tumbal, boleh-boleh aja. Maka dia bukan muslim. Apalagi kalau dia melakukan hal tersebut. Ya, dia bukan muslim. Mufarikun lisyirki wa ahli. Ya, yaitu dia mesti memisahkan dirinya dari, berpisah dia, menjauhkan diri dia dari kesyirikan dan pelakunya. Dia mesti ya barok terhadap kesyirikan, bukan cuma kesyirikan dan pelakunya. Bentuk baroknya itu apa? Memusuhi pelaku kesyirikan, membencinya dan mengkafirkannya. Ya. Barok terhadap musyrik tapi enggak mau benci, enggak mau memusuhi. Nah, memusuhi, membenci itu bisa dengan ditampakkan, bisa dengan dipendam di kalbu. Kalau situasi tidak memungkinkan, dipendam di kalbu. Ya, dipendam di kalbu. Semisal seorang muslim yang sedang berada di negeri kafir karena urusan darurat, dia harus membenci semua kafirin yang ada di sekitarnya. Walaupun dia tidak bisa menampakkan kebencian tersebut, permusuhan tersebut. takfir dia, ya, pengkafiran dia terhadap musyrik musyrik tadi. Ya, apa faedahnya berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, namun pelakunya tidak dianggap sebagai orang yang kafir. Penyembah Nyi Roro Kidul kafir enggak? Oh enggak, itu antum belum barok terhadap musyrikin. Ya, karena Islam itu baro'atu minasyirki wa ahlihi. Ya. Nabi Ibrahim itu inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ya. Inna bura'u minkum. Bura'ah. Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Berlepas diri dari kalian orangnya dan agamanya. Madhabnya. Bukan cuma berlepas diri dari agamanya saja. Ya, dari madhabnya saja. Dari orangnya juga demikian. Itu tuntutan tauhid. Dan itulah kewajiban yang pertama ketika kita berakidah. Ya, nanti antum di risalah. Tadi pagi baca gak itu silsilah rasail? Jam berapa? Setengah 10 sampai jam 11. Besok? Kalau besok jam 10 aja. Jangan setengah 10. Kalau besok jam 10 sampai juhur ya. Nanti antum akan belajar itu. Ya, di bagian akhir risalah makna taghut. Apa itu makna taghut? Kufur kepada taghut itu apa? Nah, itu mengkafirkan musyrikin. Nah, uktub li kalaman yanfa'uni Allahu bih. Ya. Kemudian kata penanya, wahai syekh, tuliskanlah untukku sebuah kalimat yang Allah yang dengannya Allah memberikan manfaat untukku. Ya, kata Syekh Muhammad At-Tamimi, awwalu ma usika bih. Yang pertama kali aku wasiatkan kepada engkau adalah ya, al-iltifatu ila ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min indillah tabaraka ta'ala. Yaitu Anda mesti memperhatikan ya. Ini tadi iltifat, masdar dari iltafata yaltafitu yang tadi kita bahas ya. Ya. Anda mesti memperhatikan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ja'a min indillah bi kulli ma yahtaju ilaihi an-nas. Ya, Rasul datang membawa risalah itu dari Allah dengan segala hal yang dibutuhkan manusia. Segala hal yang dibutuhkan manusia. Ya, kebutuhan kita bernegara, bermasyarakat, berkeluarga, makan, minum, urusan ini dan itu, kekeluargaan. Semuanya itu kita butuh kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Kita ini bukan kalangan murtadun sekuler yang berupaya memisahkan antara agama dengan bernegara, bermasyarakat, bersosialisasi, dan seterusnya. Ya. Mereka berupaya memisahkan itu. Kalangan murtadun, kaum sekuleris. Ya. Mereka berupaya memisahkan. Kalau agama udah di masjid aja, di pondok aja, di madrasah saja. Kalau bernegara, jangan masukkan agama ke sini. Jangan terlalu fanatik dengan agama. Nah, mereka berupaya gitu. Bahkan mereka mengatakan kalau kita dikit-dikit bawa agama, ini orang mabuk agama. Katanya. Ini orang sekuler kayak begitu. Kita bicara agama, udah jangan bawa-bawa agama lah. Loh, kalau gak bawa agama, kita bawa apa? Bawa wangsit dari iblis? Bawa petua Hitler? Bawa apa gitu? Ya, bawa petuahnya Bung Karno yang fasik. Kita mau bawa apa? Hah? Mau gimana? Mau pakai kepala-kepala kita? Ya mesti bawa agama. Udhukhulu fis-silmi kaffah. Emangnya kita mau bawa apaan? Ya, itu orang-orang sekuler kayak begitu. Kayak ini. Ya, makanya sekarang itu dibutuhkan dari para duat, para thalabatul ilmi, tahdir terhadap itu, sekte Almania itu, sekulerisme itu yang paling berbahaya. Ya, virus mereka itu sudah menggerogoti semua elemen kaum muslimin. Kita kalau bicara agama, jangan bawa-bawa agama deh, jangan terlalu fanatik, jangan. Ini semua aroma-aroma busuk sekulerisme yang ingin memisahkan kita dengan agama. Agama di masjid aja. Ya, agama di masjid aja. Tapi barakallahu fikum. Aini. Ya, mana lagi tadi? Falam yatruk syai'an yuqarribuhum ila Allah wa ila al-jannah wa ila jannati illa amarahum bih. Tidak ada sesuatu hal, ya, maka Nabi SAW tidaklah meninggalkan sesuatu hal yang dengan hal tersebut mendekatkan mereka kepada Allah dan mendekatkan mereka kepada surga, illa amarahum bih, melainkan Nabi telah perintahkan hal tersebut. Wala syai'an yub'iduhum minallah wa yuqarribuhum ila adabih illa nahahum wa hadzarahum anhu. Dan tidak ada sesuatu hal yang dapat menjauhkan mereka dari Allah atau malah mendekatkan mereka kepada azab Allah, kepada neraka, melainkan Nabi SAW telah melarangnya, telah memberikan peringatan atasnya. Enggak ada yang tertinggal sedikit pun. Ya. Enggak ada yang tertinggal sedikit pun mengenai hal ini. Jelas, terang benderang. Ya, agama ini sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah sempurna agama ini, kata Allah. Di hari tersebut, di ayat tersebut turun. Enggak ada lagi yang tersisa sedikit pun keganjilan, kesimpang siuran. Ya, semua jelas terang benderang. Ya. Jadi kalau ditanya, "Loh, memangnya kita bernegara mesti pakai syariat juga?" Di syariat diatur. Jangankan syariat mengatur agama ya. Berhubungan badan suami istri aja diatur oleh syariat. Urusan cebok diatur oleh syariat. Bahkan gara-gara cebok enggak benar, syariat menjelaskan ada orang diadab, dikubur. Gara-gara cebok gak benar. Apalagi gara-gara bernegara gak benar. Bermasyarakat gak benar. Berkeluarga gak benar. Ya, urusan cebok aja diadab. Marra malu ala qabrain, kata para sahabat. Marra bi qabrain. Marra Rasulullah SAW. Ya, bi qabrain. Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Ya. Yu'adzaban. Yang keduanya sedang diadab. Satunya apa? Gara-gara urusan cebok istinja. Makanya kalau ada orang yang bilang, "Oh, yang penting itu adalah belajar manhaj, belajar fikih dikebelakangkan," dia lupa hadis itu. Gara-gara fikih cebok, orang bisa diazab di kubur. Saya pernah dengar itu, ya. Beberapa orang, bukan satu, dua, tiga, beberapa orang yang mengatakan pelajaran fikih bisa ditunda. Yang terpenting adalah pelajaran manhaj dulu. Fikih bisa ditunda kalau belum ada perintah ibadah. Ini sekarang kan udah ada perintah ibadah. Ini kita tadi zuhur, ntar asar. Habis asar kita maghrib. Kita harus menghadapi ibadah-ibadah itu. Berarti walau kita belajar tauhid, kita juga mesti belajar fikih ibadah. Kalau dulu Nabi SAW full tauhid 13 tahun di Mekah, karena belum ada fikih ibadah ayat yang turun. Ya, sholat aja belakangan, puasa apalagi, zakat apalagi, haji apalagi. Paham sini ya? Kalau sekarang mesti berbarengan. Walau porsi yang pertama dan utama adalah tauhid. Tauhid itu pondasinya. Pondasinya. Ya, jadi enggak benar itu kalau ada ucapan yang terpenting adalah manhaj. Manhaj itu apa sih? Memangnya ada bidang studi manhaj di universitas Islam dimanapun? Ada kayak gitu. Ya. Ini fan manhaj, bidang studi manhaj. Ada gitu. Manhaj itu kata lazina da'imah. Saya pernah terjemahkan yang ini. Fatwa lazina da'imah. Saya sebar di medsos. Manhaj dan akidah itu sama. Ya. Manhaj dan akidah itu sama. Saya yang menerjemahkan waktu itu. Ya. Disebar berapa tahun lalu? 4 atau 3 tahun lalu. Masih ada itu. Terjemahan. Dari perbedaan manhaj dan akidah. Kata lazina da'imah, enggak ada bedanya. Akidah ya manhaj, manhaj ya akidah. Ini mah mau dibedain apa? Sikap beragama. Orang udah bertauhid, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Sudah terhindar dari kesyirikan. Menjauhi pembatal-pembatal keislaman. Mentahdir sekularisme. Liberalisme, pluralisme. Ya udah berarti manhajnya benar. Ini enggak, manhajnya belum benar. Kenapa? Oh iya, karena enggak ikut komunitas dia. Nah, itu. Enggak ikut komunitas dia, manhaj enggak benar, dibilang. Ini manhaj sama akidah sama. Ya. Siapa yang beda-bedain? Kita ikut lajnah da'imah. Kalau kita bilang, enggak beda. Loh, lajnah bilang sama kok. Kita ikut lajnah. Ente beda-bedain aja sendiri. Ya. Kita ikut lajnah. Paham enggak sini? Ya. Sikap beragama yang mereka maukan dalam manhaj itu adalah dalam perkara ijtihadiyah mesti ikut mereka. Itu yang dimauin. Dalam perkara ijtihadiyah mesti ikut mereka. Ya. Mesti ikut mereka dalam perkara apa aja. Ya. dan perkara kontemporer, pokoknya mesti ikut mereka. Kalau enggak, manhajnya diragukan. Apa sih? Berarti akidahnya diragukan. Gitu. Yang mana? Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Fa'aqamallahu al-hujjata 'ala khalqi ila yaumil qiyamah. Allah telah menegakkan hujjah kepada para hamba-Nya ya sampai hari kiamat. Sudah tegak hujjah, enggak ada lagi. Ada alasan belum tegak hujjah. Falaisa li ahadin hujjatun 'ala Allahi ba'da ba'sihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang memiliki hujjah di hadapan Allah setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada seorang pun. Kata Nabi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun dari kalangan umat ini, umat Islam. Yahudiun wala nasraniyun, tidak pula Yahudi maupun Nasrani. Ya, yang setelah mendengar namaku, la yasma'u bi, yang tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengar namaku, ya. Kemudian la yu'minu bi wala ji'tu bih, dia tidak beriman padaku dan risalah yang aku bawa, udah enggak ada hujah lagi. Illa kana min ashabin nar. Melainkan dia adalah penduduk neraka. Udah selesai. Qala Allah azza wa jalla fihi, diturunkannya Al-Qur'an juga demikian. Jangankan Al-Qur'an 114 surat, kata Imam Syafi'i, satu surat aja, surat Al-Asr aja itu sudah diturunkan. Iya, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah enggak menurunkan kepada hujah buat hambanya, kecuali surat ini aja, itu sudah cukup. Apalagi Allah turunkan bukan satu surat, tapi 114 surat. Apalagi. Ya. Maka itu kejelian dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan itu. Ya. Mana lagi tadi? Qala Allah Azza wa Jal, fihi wa fi ikhwanih, minal mursalin, Allah subhanahu wa ta'ala al-azab berfirman tentang sosok beliau. Sosok Nabi SAW dan para saudara beliau dari kalangan para rasul. Inna auhayna ilaika kama auhayna ilan nuhin wan nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah wahyukan pada engkau sebagaimana kami wahyukan pada Nuh dan para nabi setelahnya. Ya, ila qawli, sampai Allah firmankan apa? Li'alla yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakimah. Supaya tidak ada lagi ya hujjah dia bagi manusia di hadapan Allah untuk ngeles setelah ba'da rusul, setelah diutus para rasul. Udah enggak ada lagi hujjah, telah tegak. Ya, wa kana Allahu azizan hakima. Fa adhamu ma ja'a bihi min indillah, maka yang terbesar yang datang dibawa oleh nabi ya dari sisi Allah. Wa awwalu ma amara an-nasu bih, dan yang pertama kali beliau perintahkan manusia dengannya adalah apa? Tauhidullah. Ya, mentauhidkan Allah wa bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Mengesakan Allah dalam ibadah, ya, yang dengan beribadah kepadanya semata yang tiada sekutu baginya, wa ikhlasuddin lahu wahdah. Dan ikhlas di sini maknanya memurnikan. Dan memurnikan ad-din, ad-din sini adalah ibadah untuk Allah semata. Qala azza wajal, sebagaimana Allah azza wajal firmankan. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut, kum bangunlah, fa'anzir, berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan takbir, besarkanlah Rabbmu. Wa makna qawli wa rabbuka fakabbir, azim rabbak bitauhidi wa ikhlasil ibadati lahu wahdahu la syarikalah, maknanya adalah agungkanlah Rabbmu dengan mentauhidkannya dan memurnikan ibadah hanya untuknya semata yang tiada sekutu baginya. Wa hadza qabla al-amri bis salati waz zakati was shaumi wal haji wa ghairihinna min sya'airil Islam. Dan perintah bertauhid ini sebelum perintah salat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya dari syariat-syariat Islam yang lainnya. Wa ma'nakum fa'andir, makna qum, berdirilah, berilah peringatan. Ai andir anisyirki fi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Itu berilah peringatan dari kesyirikan. Nah ini, Nabi SAW baru dakwah, langsung mentahdir kesyirikan. Namanya dakwah tauhid itu, mengajak manusia kepada tauhid, melarang manusia dari berbuat syirik. Itu dakwah tauhid. Jangan dakwah tauhid, ya, diem baik, kalau kata orang Bekasi, terhadap kesyirikan, sekularisme, pluralisme. Cuma mengajak manusia kepada jalan Allah. Dia diam aja, ada pluralisme. Kemurtatan orang-orang murtadun, kafirun, mengajak kepada pluralisme, pembenaran semua agama, didiam aja. Dawah tauhid ya akhi. Apa dawah tauhid ente? Ya, dawah tauhid itu adalah mengajak kepada tauhid. Orang beribadah pada Allah memperingatkan dari kesyirikan. Rasul baru dakwah langsung begitu. Langsung memulai dakwahnya dengan memburuk-burukkan berhalanya musyrikin. Itu yang enggak diterima oleh musyrikin. Kesel banget itu musyrikin. Berbalik setelah Rasulullah SAW adalah sosok yang paling mereka percayai, mereka benarkan, mereka cintai. Ya, namun jadi sosok yang paling dibenci. Kenapa enggak tahan mereka? Rasulullah SAW itu memburuk-burukkan berhala mereka. Langsung mentahdir, kum fa'andir, memberikan peringatan dari syirik. Itu dakwah tauhid. Kalau ada orang dakwah tauhid, dia cuma ngajak manusia pada Allah, tapi enggak pernah memberikan peringatan akan bahaya kesyirikan, akan kekufuran, sekularisme, itu dia bukan sedang berdakwah tauhid. Kedoknya aja dakwah tauhid. Dia hanya inginkan tujuan-tujuan buruk. Entah dunia, cari aman, cari tazkiyah, dan yang lainnya. Oh, nanti kalau kita sebutkan sekularisme, pluralisme, nanti pemerintah marah. Peduli amat. Dakwah ini bukan cari muka ke pemerintah. Nanti dakwah kita dipersulit. Loh, Rasulullah bukan cuma dipersulit, diusir. Mau diancam dibunuh. Nanti pemerintah begini begitu. Biarin aja. Ya. Memangnya kenapa? Biar sadar kalau memang pemerintah mengadopsi kekufuran, sekularisme. Biar sadar. Masalah hidayah di tangan Allah. Ntar gak diterima. Ya berarti Allah gak kasih taufik dia. Hidayah kan udah. Hidayatul irsyad. Ya. Nanti dia mempersulit kita. Ya dakwah emang gitu. Kok dakwah kok mau yang gampang-gampang aja. Mau tablik akbar rame datang banyak orang. Diamplopin, dikasih makan. Itu dakwah bukan cuman kayak begitu. Dakwah itu harus siap terima risiko. Katanya belajar usul salasah. As-sabru alal adha fihi. Bersabar atas rintangan. Ya rintangan dakwah kayak begitu. Jangan cuma di teori aja. Dakwah ya harus siap. Mana ada dakwah tiap hari dapat keenakan. Ya, disambut. Ya, enggak ada penentangan. Ya dakwah harus ada kayak begitu. Itu dakwah yang hak. Bahkan kata para ulama, curigai dakwah yang enggak ada penentangannya sedikit pun. Itu curigai itu. Ya, curigai. Mbah Sas berdakwah tapi enggak ada penentangan sedikit pun. Curigai dakwah dia. Ya. Tahu antum Mbah Sas? Yang antum kalau sholat di belakang dia, sholat antum enggak sah. Kalau antum sholat di belakang dia, sholat antum enggak sah. Kenapa enggak sah? Mikir sendiri. Ya. Sholat dia enggak sah, sholat antum enggak sah. Tapi tajwidnya bagus, bodoh amat. Bukan masalah tajwidnya, akidahnya itu ya. Tapi barakallahu fikum. Lagi pula dia juga tajwidnya enggak baik ya, ikhwan. Ya, kalau antum dengerin ya. Mana lagi tadi? Kum fa'andir, anzir anis syirki fi ibadatillahi wahda la syarikalah. Wa hadha qabla al-indar anis zina was-sariqah war-riba waz-zulmin nas wa ghairi dhalika min adz-dzunub al-kaba'ir. Dan ini tahdir terhadap syirik, memberi peringatan terhadap bahaya syirik, itu sebelum memberikan tahdir terhadap zina, mencuri, makan riba, menzalimi orang, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, jangan terbalik, tahdir yang pertama dan utama terhadap hizbiyah, ikhwani, sururi. Tahdir yang pertama itu terhadap segala hal yang membatalkan Islam, itu. Ya. Ini tahdir yang utama pertama hizbiyah, ikhwani, sururi. Payah. Itu ya. Itu kalau ada ya dakwah kayak gitu, misalkan ada, itu curigai dakwah tersebut. Curigai. Dakwah sesat. Itu kayak begitu. Kalau tahdir yang pertama dia itu bukan terhadap tahdir terhadap kesyirikan. Tapi terhadap kaum muslimin. Tapi ikhwani, ya kita tanya dulu ke dia. Ikhwani itu yang kutubiyun itu masih muslim apa enggak? Apa udah kafir? Kalau udah kafir layak kita tahdir dia sebagai tahdir pertama dan utama. Kutubiyun itu, ya, orang-orang IM itu kafir murtad apa enggak? Ya enggak, jangankan IM. Ya penyembahnya Roro Kidul dia kasih uzur, apalagi IM. Enggak kafir. Kalau begitu masih muslim ya. Iya. Da, bid'ah mereka kita ingkari. Namun pengingkaran kita yang prioritas adalah kemana? Ke musyrikun. Kesirikan mereka. Ajaran sesat mereka. Dan segala hal-hal yang membatalkan keislaman mereka. Habis itu bantah ke kalangan Hizbiyyun. Syekh Mukbil mengatakan dakwah bantahan terhadap Hizbiyah itu sambil lalu aja. Sambil lalu. Fokus dakwah Ahlussunnah itu bantah syirik. Bukan fokus setiap hari bantah itu aja. Ada tuh dakwah itu kayak gitu. Tiap hari ngombantah sopikoh, musopikoh. Itu apa? Ya. Dulu bantah, yaturat. Itu aja mulutnya komat kamit kayak begitu. Ya. Sekarang nih, itu awas jamaah tahdir. Itu aja. Ini awas ini. Ikhwani, sururi. Itu mulutnya komat kamit kayak begitu. Itu dakwah keblinger ya Ikhwan. Ya, lihat dakwah para masyih. Jangan lihat sosok-sosok mereka. Mereka pun di hadapan masyih gak ada apa-apanya. Dan mereka bukan suri tauladan kita. Kita ikuti mereka kalau mereka mengikuti arahan para ulama kibar. Karena keberkahan itu bukan nama mereka. Tapi bersama ulama kibar. Al-barokah ma'a akabirikum. Lihat dakwah para ulama kibar mereka. Enggak kayak gitu. Syekh Mukbil mengatakan dakwah bantahan terhadap sururi hizbiyah. Sambil lalu aja. Tahu sambil lalu? Bukan fokus. Karena dakwah Ahlussunnah membantah kesyirikan. Syekh Mukbil membuktikan bantah Syiah beliau. Karena Syiah itu kekufuran. Ya. Bantah Syiah beliau besar dibandingkan bantah Hizbiyah. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang penting ya. Diikuti sebenarnya oleh murid beliau, Syekh Al-Hajuri. Syekh Al-Hajuri juga bantah Syiah. Bahkan karena bantah Syiah itulah beliau ya. Diperangi, diserang, dibom, mahatnya terusir dan macam. Ya, karena bantah Syiah. Walau beliau juga bantah Hizbiyah ya. Namun ketika beliau terusir, ya resiko dakwah. Jangan disalahin juga, ini karena enggak hikmah. Memangnya antum bisa bilang Rasulullah ketika terusir dari Mekah, karena Rasul enggak hikmah. Hah? Ya resiko dakwah, udah. Saya lah juri bantah Syiah. Di YouTube banyak itu yang nge-share bantahan beliau terhadap Husi Syiah Rafidah. Terusir ini resiko dakwah. Resiko dakwah. Mau gimana lagi? Ya, biasa itu. Kita gara-gara ngomong sekularisme terusir dari Al-Hasan, ya resiko dakwah, biarin aja. Enggak bisa dakwah lagi, ya udah kan yang menghentikan dakwah kita bukan diri kita, dia. Ya, di hadapan Allah dia yang tanggung jawab. Kita selesai. Hidup kok repot amat. Ya, dakwah itu mudah. Kayak gitu. Mana lagi tadi? Wahadal aslu huwa azamu usuluddin. Landasan ini merupakan landasan terbesar dalam agama. Wa afroduha yang paling fardu, paling wajib. Di ajlihi, wali ajlihi khalaqallahu al-khalqa. Karena tauhid inilah Allah menciptakan makhluk. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Wali ajlihi arsalallahu ar-rusulah. Dan karena tauhid inilah Allah mengutus para rasul. Wa anzalal kutubah. Dan Allah menurunkan kitab-kitab. Kama qala ta'ala, walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulah, anibudullah wajtanibut tagut. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini menyeru ani ibudullah. Ani itu an masdariyah. Antum belum pelajari ini. Di Al-Jurmi antum baru kenal an. An ini apa? An nasibah. Ah, ini an masdariyah. Afwan, ini bukan an masdariyah, an tafsiriyah. Ini bukan an masdariyah tapi an tafsiriyah. Ya, nanti ikut di pelajaran Duratul Bahiyah insyaallah. Ani ibudullah wajitani butaugut. Yang Rasul ini menyeru, beribadalah pada Allah semata dan jauhilah taugut. Itu dakwah Rasul itu. Nafyu isbat. Ya. Wali ajlihi tafarokon nasu baina muslimin wa kafirin. Ya. Dan karenanya lah. Ya. Manusia terpecah menjadi muslim dan kafir. Rasul membagi-bagi. Ya ayuhal kafirun. Wahai orang kafir. Siapa itu? Allah yang langsung membagi-bagi. Ya ayuhal kafirun. Ya ayuhal mu'minun. Allah yang membagi-bagi. Makanya Rasulullah SAW dahulu dijuluki tukang pemecah belah umat. Ya. Dan kalau antum dibilang nih memecah belah nih, enggak masalah, bukan maknanya selalu azam, celaan, bisa jadi pujian. Bahkan Umar bin Khattab julukannya apa? Al-Faruq. Aisyah ditanya, "Man sama Umar bin Faruq?" Siapa sih yang namain Umar dengan Faruq? Kata Aisyah apa? Ar-Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sang pemecah belah. Nah, itu, ya. Al-Qur'an pun disifati oleh Allah Furqan. Ya, Furqan. Yang membedakan al-haq dengan yang batil. Ya. Faman wafa Allahu yaumal qiyamati wa huwa muwahhidun la yusyriku bihi syai'a dakhala jannah. Maka siapa yang menghadap Allah pada hari kiamat dalam keadaan dia bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Wa man wafahu bisyirki wa dakhala annar. Siapa yang menghadap Allah dalam keadaan dia membawa kesyirikan, dia masuk neraka. Ya. Wa in kana min a'badin nas, walaupun dia adalah orang yang paling taat beribadah. Wa hada ma'na qaulika ya la ilaha illallah, itulah makna ucapan kau la ilaha illallah. Fa innal ilaha huwa alladhi yud'a wa yurja li jalbil khairi wa daf'is syarri, karena ilah itu ialah yang diseru diibadahi, tempat kita memohon berdoa, yurja yang diharapkan keselamatan kita dari neraka, diharapkan kita masuk surga, hanya Allah tempat berharap itu. Lijal bil khairi, untuk mendapatkan kebaikan, wadaf isyari, untuk menolak keburukan. Wayukhafu minhu, dan ditakuti darinya, ya. Wayutawakkal alaih, dan ditujukan tawakal kepadanya. Selesai berarti, dalailu tauhid. Ya. Hai, selesai. Nanti pekan depan, insyaallah, ba'da zuhur, pertemuan perdana, kajian Nawaqidul Islam Syekh Ar-Rajihi hafizahullah insyaallah. Nah. Qabla zuhur. Nantilah. Soalnya qabla zuhur itu mumti ya. Mumti. Ya hari ini alhamdulillah ya, kita sekalian ada selamatan kan. Entar bikin selamatan bid'ah lagi katanya. Ya boleh aja gitu. Boleh mubah kok. Yang penting kita enggak mewajibkan. Kan sakan baru udah jadi. Nanti sakan yang penghuni sakan di tempat Pak Malik itu mulai besok atau Senin pindah ke sakan baru. Sakan baru itu punya kita. Kalau kemarin tuh ngontrak kita ya, wah. Ngontraknya lumayan mahal, tekor duit mahat, udah mahat kismin pakai ngontrak lagi. Nah, kita udah ada sakan baru alhamdulillah. Udah jadi, antum sudah lihat sendiri dan bagus, adem juga alhamdulillah. Hari ini kita ya mau makan-makan di situ. Alhamdulillah ada muhsinin yang menyumbangkan satu ekor kambing. Nah, dengan nasi kebulinya. Yang mau makan, kan tadi antum udah masak bayam, ayam, dia makan ayam di sana. Ngurang-ngurangin jatah saya kan. Nah. Kalau ya jadi saya putusin aja ya. Antum makan, kan udah masak tuh antum mubazir loh. Dosa loh. Hah? Antum mubazir loh. Kita aja ya. Sayang antum. Udah, nantilah anak bagilah berapa lah. Ya, satu nampan rame-rame. Ya, insya Allah kita makan-makannya di sakan baru. Ya, ada muslimin yang berbaik hati, mungkin lihat muka Herin melas gitu. Lihat si Ahmad ceking begeng kurus amat, nih anak cacingan apa kurang makan. Ya, lihat Sapudin, ya anak kurang nutrisi kali ya. Akhirnya tergeraklah muslimin memberikan satu ekor kambing. Nah, insyaallah kita makan sekaligus selamatan bid'ah lagi tadi. Selamatan sakan baru dan khataman. Hah? Selamat datang. Antum mau mimpin selawat entar? Kenduri. Baik ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.